dia, beta terasangka hidupku begini di dalam dunia yang sepanjang lebar ini. Hatiku rindu kesanak saudara yang ada di tanah tumpah sangka hidupku begini di dalam dunia yang sepanjang lebar ini. Hatiku rindu kesanak saudara